إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الأمانة adalah satu sifat yang agung, satu akhlakul karimah, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diutus menjadi nabi terkenal sebagai seorang al-amin. Parami Allah subhanahu wa ta'ala juga mereka adalah orang-orang yang amin, yang senantiasa menjaga amanah, yang menyuruh kepada amanah. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana sifat orang beriman. Di antara sifat mereka Allah menyatakan, qala Allah ta'ala, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang beriman adalah orang-orang senantiasa terhadap amanah yang mereka emban, terhadap perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan. Ra'un, mereka menjaganya. Maka ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'a, usi nafsi wa iyyakum. Bersama-sama kita senantiasa terus berusaha keras untuk menunaikan amanah. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, adaul amanah sebab, di antara sebab datangnya mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yuhabbibahu Allah wa rasuluh, fal yasduq idha haddatha, wal yuaddi amanah idha tumina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, barang siapa yang ingin senang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala, dicintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal yasduq idza haddatha, hendaknya dia jujur ketika mengucapkan sesuatu, dan hendaknya dia senantiasa menunaikan amanah ketika diberi amanah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Jangan dikira perbuatan dusta, perbuatan khianah sebab seorang mendapatkan banyak harta, dan kenikmatan. Justru amanah wasidq itulah yang akan mendatangkan barokah dan berkembangnya harta seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki khiyar majlis untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama di majlis. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur, keduanya amanah, menerangkan apa adanya barang dimiliki, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi transaksi keduanya. Sebaliknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza kadzaba wa katama, jika keduanya dusta, menutup-nutup aib, tidak amanah, khianat, muhiqat barakatu bayihima, akan dihancurkan, dihilangkan barokah transaksi keduanya. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, semua kita ingin masuk surga. Di antara sebab masuk surga adalah amanah, adaul amanah. Sebab di antara jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan adman lakumul jannah. Jaminlah untukku kalian tunaikan 6 perkara, 6 amalan yang dengannya aku akan jamin kalian untuk masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, usduqu ila hadathum. Jujurlah kalian ketika kalian mengucapkan sesuatu, jangan dusta. Wa aufu ila wa'adtum, dan tunaikan janji-janji kalian ketika kalian berjanji. Wa addu amanatakum, tunaikan amanah-amanah yang dibankan kepada kalian. Wahfadhu furujakum, jaga farid-farid kalian dari yang haram. Waghaddu absarakum, dan tundukkan pandangan-pandangan kalian. Wakuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan kalian, jangan sampai mengganggu yang lain, menzalimi yang lain. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullahu jami'. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahihul Jami'. 6 amalan yang diberi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin ketika melakukannya kita dijamin dengan surga. Di antara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sidqul hadith, jujur dan bertutur kata. Wa adaul amanah, dan menunaikan amanah. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullah jami'a, seorang yang amin, seorang yang siddiq, seorang yang jujur, seorang yang amanah, dia tidak akan terugikan ketika kehilangan dunianya. Jangan dikira ketika keuntungan di depan mata kemudian hilang karena sebab kejujuran kita, kemudian kita ikhwan fillah rahimah rahim kemudian menjadi seorang yang merugi di dunia. Tidak. Jangan dikira ketika yang biasa didapat selama ini dengan khianat, kemudian kita berupaya untuk menjadi seorang yang amin, yang amanah, kemudian kita akan kehilangan dunia kita. Tidak demikian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'un idha kunna fik la ya durruka ma fataka minad dunya, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 perangai, 4 sifat, 4 akhlak yang apabila ada padamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan merugikan kamu apa yang luput dari duniamu. 4 sifat yang kita semua berusaha untuk menghiasi diri kita dengannya. Di antara amanah, amanah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadith, jujur dalam berkata. Al-wafa'u wa ada'ul amanah, menunaikan amanah. Wa husnul khuluq, berhiasi dengan akhlak yang baik. Dan kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iffatu mat'am, dan berupaya untuk menjadi seorang yang afif, menjaga makanan-makanan dari yang haram. Afif wa iffatu mat'am. Arba'un idza kunna fik, jika empat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada padamu, la yadurruka ma fataka minad dunya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadis, berupaya untuk senantiasa menjadi seorang yang jujur, senantiasa jujur dalam berkata, berucap. Wa daul aman, menunaikan amanah. Wa husnul khuluq. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihtama ifatu matah. Ayuhan nas rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa berupaya menjadi seorang yang amin, menjadi seorang yang amanah dalam keseharian kita. Barakallahu li wa lakum. Wastaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang berhaknya, kepada pihak yang berhaknya. Ayuhan nas rahiman rahimakumullah. Mahiyal amanah. Apa itu amanah? Al-amanah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Laisa maksuran biradil wada'i. Bukan semata-mata amanah itu adalah menjaga titipan, mengembalikan titipan. Amanah itu banyak. Ad-din, dinul Islam, syariat Islam, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala amanah yang harus kita tunaikan. Abdanuna, jasad-jasad kita, badan-badan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanyakan nanti dia berkata apa. Auladuna, zawzatuna, anak-anak kita, si kita juga amanah. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'ah. Amanah kathir, banyak macamnya, yang semuanya kita tunaikan sebagai seorang mukmin. Di antara amanah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa ar-rajulu thumma yaltafitu fa huwa amanah. Jika ada seorang temanmu, ada seorang yang berbicara, menyampaikan sesuatu, dan dia menoleh ke kiri ke kanan ketika berbicara, maka apa yang dia sampaikan adalah amanah. Li kulli maqamin maqal. Bukan amanah ketika satu pembicaraan di majlis khusus kemudian disampaikan di majlis yang umum. Bukan amanah ketika seorang menyampaikan kepada dia secara khusus kemudian disampaikan kepada yang lain. Idza haddatsa ar-rajul thumma yaltafitu fa hiya amanah. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang isi-isi kita. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka para istri telah mengambil dari kalian, dari kita para suami, perjanjian yang kuat. Perjanjian antara kita dengan istri kita adalah amanah. sehingga wajib kita menunaikan amanah, menjaga mereka, mendidik mereka, mentarbiyah mereka, menjaga kehormatan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa min amanah, wa min al-amanah adalah hifdzul aulad wa tarbiyatul aulad wa husnu tarbiyatil aulad. Menjaga anak kita, mentarbiyah mereka, memperbagus tarbiyah mereka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ar-ra'i adalah al-hafizul mu'taman. Ar-ra'i adalah seorang penjaga yang amanah. Istri kita adalah amanah. Anak-anak kita adalah amanah yang perlu dijaga, dididik, dan dijaga agama mereka dengan tarbiyah yang baik. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Al-ab wal-um harus sadar bahwasanya mereka sedang berlomba-lomba dengan syaitan dalam mempengaruhi anak-anak mereka. Wa syarikhum bil amwali wal aulad wa idhum. Syaitan akan bersekutu bersama kita dalam harta-harta kita, anak-anak kita, yang sampai kita menyesal. Kalah dengan syaitan yang bermusyarakah berupaya menggoda anak kita. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'ah. Wala ulad amanah. Wa minal amanah yawani fil rahiman wa rahimakumullah adalah qada'uddain. Qada'uddain membayar hutang-hutang kita. Matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Penundaan hutang yang sudah jatuh tempo, yang mampu dia untuk membayarnya adalah kezaliman. Yughfaru lisyahid kullu syai. Akan diampuni untuk para syahid, para syuhada, seorang syahid, segala dosanya. Illa dain, kecuali hutang. Seorang mukmin, seorang beriman, berupaya untuk terus menjaga amanah karena dia yakin ada yaumul qiyamah. Dia yakin ada yaumul jaza. Dia takut dihinakan di yaumul qiyamah nanti. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin yaumul qiyamati liwa'un. Yuqal hadhihi ghadratu fulan bin fulan. Setiap yang khianat, yang tidak menepati amanah, akan dipancangkan untuk dia satu bendera. Dalam satu riwayat ala istih, iya, di belakangnya, di bokongnya, dipermalukan dengan menyatakan ini adalah ghadratu fulan bin fulan, ini adalah pengkhianatan, penipuan, iya, fulan bin fulan. Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ra'ayyuhan rahimun rahimakumullahu jami'an. Sebelum terlambat, semua amanah, amanah terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, amanah terkait dengan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya istri kita, anak-anak kita, amanah yang berikutnya amanah wilayah, amanah semua tanggung jawab yang kita pikul, yang diembankan kepada kita, kita tunaikan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan. Allahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam.